katakan pada dirinya, masih adakah cintanya kepada diriku. semakin kelam, awan hitam semakin tebal.

Jangan.

lekaslah kembali, usirlah sepi yang ada di hati. Selama ku pergi yang aku mau, cuma kamu saat ini. Terima kasih. Terima kasih. itu bongku nek. Nyapa le? Bongku jantenan aja nek. Gini. Mbok e. Mesti anak karep. Ki ora ngono to, Mbok? Heeh. Pancen mbokku yo ayu ning ngene wi. Anakku yang bau. Kaya wong sing nom ngene kok dadi mbokku terus piye no? Ya gak apa-apa cek madu. Tenanan. Tawanan. Aku njalalo. Jalo apa le? Tenanan dituruti. Tenanan. Sampe lu mbok yo. Nek sanggup. Sanggup. Oke. Okay. Tenanan sanggup. Oke, okay, bos. Aku njalo. Aku ngono kuwi to, Mbok. Rungokke mboke ya. Aku lu sore pijen suwi tenanan. Rungokke mboke sih. Oke, Bos. Karo sapa? Mele lho. Tenanan, aku ora apa-apa milih. Iya. Tenanan lho ya. Gendang mele. Mbok turuti lho ya. Insya Allah. Sing penting ono. Ono apa? Nyawane. Pokoknya aja golekan kok sampean kuwi, Mbok. Rambut sing gelem. Kayu pun sampean, Mbok. Kului ono ketan aku tukokno simbo aku wis gede ono kawat coba takokno penting kawinan aku iki wis mendem wedoan kono wi aduh simbo ora bisa turu awan bengi pengen ketemu rumane ya ora gampang wong bebojo aku tuh kok no simbo simbok simbok aku wis gede wis joko ono prawan nyoba tak kok nang ngene ketane apa dicampuri klopo penting kawinan aku iki wis mendem wedoan aduh simbo ora bisa turu awan bengi pengen ketemu ora gampang wong pepojok thank you. tak beri daya. Oke bos. Berubah biarlah aku dekat sendiri.